ketika beliau sampai di kota Madinah dan singgah bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu selama sebulan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderum ataupun turun di tempat seorang atau di tempat dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail menderum di tempat dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini adalah dua anak yatim yang dibiayai dan diurus oleh As'ad bin Zurarah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli dari dua anak yatim tersebut tempat itu untuk dijadikan sebagai masjid. Akan tetapi dua anak yatim tersebut menolaknya dan mereka mengatakan, la bal nahabuhu ilaka ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, tetapi kita berikan hibah. Hibah tempat ini untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menerimanya sebagai hadiah. Dan beliau membelinya dari dua anak yatim tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa tempat Masjid Nabawi yang sekarang dibangun Masjid Nabawi itu dahulunya adalah lahan yang dimiliki oleh Bani An-Najjar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza." Wahai Bani Najjar, berapa harganya tanah kalian ini? Kemudian Bani Najjar mengatakan, la wallah, la natlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah, kami tidak mengambil harganya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau suka diberi oleh orang lain untuk kepentingan dakwah. Beliau senantiasa membeli apa yang beliau sanggup untuk beli. Dan selama masjid belum jadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di mana beliau bisa mengerjakan sholat. Beliau di sebuah tempat, masuk waktu sholat, beliau sholat. Beliau bahkan kadang-kadang sholat di kandang kambing. Karena masjid waktu itu belum jadi. Maka akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masjid pun kemudian jadi. Dan ketika membangun masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut untuk membangun masjid. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam pembangunan masjid terdapat cerita yaitu gigihnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu membawa batu-batuan bata untuk membangun masjid tersebut. Disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika membangun masjid membawa batanya satu-satu. Membawa bata satu-satu. Tetapi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau membawa bata, dua bata beliau bawa. Dan beliau adalah kana rajulan dhabitan. Beliau termasuk seorang yang kuat. Artinya badannya kuat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Ammar bin Yasir melakukan seperti itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus bekas debu dari membawa batu bata tersebut dari kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashab?" Wahai Ammar, apakah engkau tidak membawa batu bata sebagaimana kawan-kawanmu membawanya? Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Inni uridul ajra minallah." Aku ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk motivasi bagi kita jika di dalam perbuatan-perbuatan dakwah kita senantiasa semangat dan berlomba-lomba. Jika dalam perbuatan-perbuatan dakwah senantiasa semangat dan berlomba-lomba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar, "Ibna Sumayyata linnasi ajrun walaka ajran. Wa akhiru zadika syarbatun min laban wa taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Ini hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang artinya Ibnu Sumayyah, maksudnya anak laki-laki dari Sumayyah. Sumayyah adalah ibu beliau, ibu Ammar bin Yasir, yang meninggal disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai wanita pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan nama ibu sebagai bentuk pemuliaan. Anak perempuan Sumayyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah seluruh manusia mendapatkan satu pahala, dan engkau wahai Ammar mendapatkan dua pahala, dan bekal terakhirmu adalah minuman dari susu, dan yang akan membunuhmu adalah kelompok yang melampaui batas. Apa yang dimaksud minuman terakhir dari susu? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa dari Abu Al-Bakhtari bercerita, Ammar pada peperangan Siffin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, anak-anak jangan bercanda. Yang bercanda keluar. Yang bercanda keluar, dikeluarkan anak-anaknya. Keluarin anak-anak. Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, digantikan oleh Umar. Umar radhiyallahu anhu meninggal, digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib di zaman beliau terjadi peperangan, dua peperangan hebat di antara dua kaum muslimin. Yang pertama peperangan Siffin. Peperangan Siffin yaitu peperangan antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, ini dua kelompok ini berperang. Disebabkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwa darahnya Utsman bin Affan harus dicari siapa pembunuhnya. Yang membunuh Utsman bin Affan harus dicari. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berijtihad bahwa mencari pembunuh Utsman bin Affan tidak akan bisa kecuali dengan keadaan yang kondusif. Maka tenangkan dulu keadaan baru dicari Utsman bin Affan pembunuhnya. Nah, yang di kelompok Ali bin Abi Thalib termasuk di dalamnya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika peperangan Siffin tersebut. Maka saat peperangan Siffin, Ammar berkata, "Ituni bisyarbati laban." Berikan aku seteguk minuman susu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru syarbatin tashrabuha minad dunya syarbatu laban." Tegukan yang paling terakhir engkau teguk dari dunia adalah tegukan susu. Kemudian diberikan kepada Ammar, kemudian beliau meminumnya. Kemudian beliau maju berperang, kemudian beliau dibunuh. Dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama bersepakat, terutama ulama-ulama ahlu sunnah, di dalam peperangan Siffin, bahwa pendapatnya Ali bin Abi Thalib adalah pendapat yang benar dibandingkan pendapat selainnya. Tetapi seluruh sahabat Rasulullah SAW diampuni dosa-dosanya, yang berijtihad dan benar mendapatkan dua pahala, dan yang berijtihad dan keliru mendapatkan satu pahala. Kemudian di Rasulullah SAW tadi mengatakan seluruh manusia mempunyai pahala satu. Artinya setiap sahabat yang membangun masjid itu mendapatkan pahala satu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu karena membawa dua batu bata, maka beliau mendapatkan pahala dua. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, fihi iqramul amil fi sabilillah wal ihsani ilaihi bil fi'li wal qaul. Artinya di dalam hadis tadi terdapat pemuliaan terhadap orang yang beramal di jalan Allah dan berbuat baik kepadanya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang dia sibuk di dalam dakwah, mengabdikan dirinya di dalam dakwah, maka pantas kita untuk memberikan penghormatan, apresiasi, penghargaan, hadiah, ya, kepada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk dakwah, untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama pembangunan Masjid Nabawi? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dalam kitab Ad-Dalail yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat dari Abdullah bin Zubair bahwa pembangunan Masjid Nabawi sekitar 12 hari saja. 12 hari. Tentunya tidak seperti sekarang. Jangan berharap atau jangan beranggapan Masjid Nabawi seperti sekarang dahulu. Ya. Dan lantainya berasal dari pasir, kemudian tiang-tiangnya berasal dari judhu'in nakhl, yaitu pelepah-pelepah kurma ataupun pohon-pohon kurma yang sudah lapuk. Kemudian atapnya berasal dari jaridatun nakhl, yaitu dari anyaman-anyaman daun kurma. Kemudian panjangnya dari depan Ka'bah sampai ke belakang sekitar 100 hasta. Satu hasta sekitar berapa? Coba searching di internet. Satu hasta berapa? Setengah? Setengah meter ya. Satu hasta berapa? Hah? Kenapa? Setengah meter kan? Satu hasta. Berarti 50 meter. Ya, 50 meter. Saya pernah membaca, dan ini saya sering sampaikan kalau lagi membimbing ziarah ke kota Madinah, pembangunan Masjid Nabawi itu asalnya 30 kali 35. Panjang kali lebar 30 kali 35. Meter. 30 meter kali 35. Kemudian setelah itu nanti ada perluasan pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah peperangan Khaybar atau Tabuk, maka perluasan menjadi 50 kali 50 pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi perluasan Masjid Nabawi itu sudah mulai ada di dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas sekitar 100 hasta, 100 zira hasta. Ya. Ini adalah dari kiblat ke belakang, 100 hasta. Adapun samping-sampingnya, maka sekitar itu juga. Maka sekitar itu juga. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid, maka beliau membangun rumah istri-istri beliau. Ya, rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk rumah atau kamar-kamar lebih tepatnya yang dibangun adalah kamarnya Saudah binti Zam'ah, kemudian kamarnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan pada waktu itu belum ada kamar kecuali untuk dua ini, Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanadnya sampai kepada Daud ibn Qais. Dia berkata, "Ra'aitul hujurati min jaridin nakhl." Aku melihat kamar-kamar istri Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari anyaman daun kurma, daun pohon kurma maksudnya, anyaman daun pohon kurma. Kemudian disebutkan, wa adhunnu aradhal baita min babil hujrah ila babil bait nahwan min sittin aw sab'i azru'in. Dan aku mengira ardul bait, yaitu lebarnya rumah, ya, dari pintu kamar ke pintu rumah itu sekitar 7 sampai 6 hasta saja. 6 sampai 7 hasta, berarti sekitar 3 meter, 4 meter, ya seperti itu. Wa ahrizal baita ad-dakhil 10 azru'. Dan aku menghitung lebar rumah dalamnya itu sekitar 10 hasta. Berarti 5 meter, 3 kali 5 begitu ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghriba. Dan aku menghadap ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata kamarnya tersebut menghadap ke barat, maghrib ke barat. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini misalkan kiblat, kiblat Nabi Muhammad, kiblatnya, ya. Kemudian kamar Aisyah radhiyallahu anha di sana. pintunya menghadap ke barat, baratnya itu di sana. Karena kalau di Masjid Nabawi, kalau kita menghadap kiblat, maka barat sebelah kanan, timur sebelah kiri. Ya, beda dengan kita sekarang ini. Kalau kita menghadap kiblat, sekarang ini barat, betul? Timurnya sebelah sana. Ini beda. Kalau Masjid Nabawi itu beda. Ya, Masjid Nabawi kita menghadap kiblat, maka baratnya sebelah kanan, timurnya sebelah kiri. Maka rumah Aisyah misalkan di situ, ini anggap kiblat menghadap ke barat. Ya. Seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan akhirnya seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa perluasan Masjid Nabawi dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar. Ya. Setelah peperangan Khaybar diluaskan. Dan kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada perluasan. Karena Abu Bakar As-Siddiq memimpin cuma 2 tahun. Di zaman Umar bin Khattab yang memimpin hampir 13 tahun terdapat perluasan. Tetapi perluasannya ke arah barat, kemudian ke arah utara, kemudian ke arah selatan. Betul enggak? Saya itu arah-arah agak bingung. Perhatikan ini. Ini kiblat. Ya, ini kita katakan tadi arah apa? Barat. Ini di Masjid Nabawi ya. Ini arah timur. Berarti di sini arah apa? Utara, betul? Hah? Ini selatan. Bawah utara. Bawah utara, kemudian ini selatan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman Rasulullah SAW di tahun ke-7 Hijriah, setelah peperangan Khaybar, Nabi Muhammad SAW memperluas masjid. Perluasan masjid di arah selatan, kemudian di arah barat, kemudian di arah utara. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-19 Hijriah. Ya, beliau memperluas juga di arah selatan, di arah barat, di arah utara. Kenapa? Karena di sini adalah kalau di zaman Rasulullah adalah rumah istri-istri Nabi. Sedangkan kalau zaman Abu Umar bin Khattab ini adalah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, perluasan-perluasan. Tahun ke-29 Hijriah, zamannya Utsman bin Affan juga seperti itu. Perluasan lagi. Ya. Sampai kepada tahun ini Hijriah tahun 1409. Ya, Affan sebelum itu. Sampai kepada tahun 86 Hijriah. 86 Hijriah di zamannya Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah di Zari Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan sampai di sini. Nah, masuk ya, dimasukkan. Jadi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi tahun 86 Hijriah. Kemudian berluas-berluas sampai akhirnya di zaman Raja Fahad tahun 1409 sampai 1411, akhirnya sampai sekarang bisa menampung sekitar 2 juta orang yang sholat di Masjid Nabawi. Dan luasnya secara umum itu sekitar 400.000 meter persegi. 400.000 meter persegi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Kemudian setelah itu membuat mimbar. Setelah membuat kamar-kamar, kemudian membuat mimbar. Ada perkataan yang bagus tentang mimbar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Perhatikan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Jadi ceritanya Rasulullah SAW sebelum ada mimbar, maka beliau berdiri di sebuah pelepah kurma, artinya pohon kurma, kemudian beliau berdiri dan beliau berkhutbah di situ. Setiap kali ingin berkhutbah seperti itu. Karena kaum muslimin sudah banyak, ya, waktu umroh pertama saja yang tidak jadi, umroh tahun ke-6 Hijriah, itu yang ikut baiat Ridwan jumlahnya 1400 sahabat Nabi yang berbaiat. Berarti di kota Madinah lebih banyak dari itu. Akhirnya dibuatlah mimbar. Ya, dibuatlah mimbar. Dan itu juga terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika setelah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar kan Nabi Muhammad SAW menang dan banyak kaum manusia yang masuk dalam agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW setiap hari Jumat, kalau lagi sholat Jumat, beliau senantiasa berkhutbah di belakang atau di belakang beliau pohon kurma tadi, ya, pohon kurma tadi. Kemudian ada seorang dari kaum Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ala naj'alu laka minbaran. Wahai Rasulullah, maukah engkau kami jadikan untukmu mimbar? Yaitu mimbar tempat yang tinggi sehingga bisa berkhutbah di sana. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum, jika kalian menghendakinya. Nah, ini. Nah, akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan pohon tadi dan berkhutbah di atas mimbar. Maka ada perkataan yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ada riwayat Imam Bukhari, kana al-masjid masqufan ala judhu'in min nakhl. Masjid itu diatapi dari pelepah-pelepah kurma, daun-daun anyaman pohon kurma. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqumu ila dhid'in minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau jika berkhutbah, beliau berkhutbah di belakang beliau, yaitu salah satu pohon kurma yang sudah tidak tumbuh lagi. Ya. Falamma suni'a lahul mimbar, ketika sudah dibuatkan untuk beliau mimbar, fakana alaihi, dan beliau senantiasa di atas mimbar tersebut, fasami'na lidzalika didz' sautan ka sautil isyar. Maka kami mendengar pelepah pohon kurma tadi, dari pelepah tersebut ada suara segukan, tangisan. Hatta ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawadha'a yadahu 'alaiha fasakanat. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pelepah kurma tadi, kemudian beliau meletakkan tangannya, lalu pohon tersebut pun diam. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Lau lam ahtadhinhu lahanna ila yaumil qiyamah." Kalau seandainya aku tidak mengelusnya, memeluknya, maka niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bagaimana pohon kurma yang sudah tidak tumbuh saja senantiasa merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan menarik diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Annahu idza haddatsa bihadzal hadits baka." Bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jika meriwayatkan hadis ini tentang menangisnya pohon kurma tadi, maka beliau menangis. Al-Hasan Al-Basri ikut menangis. Thumma qal, lalu beliau berkata, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaihi limakanati limakanihi min Allah, fa antum ahaqqu an tashaqu ila liqa'ih. Al-khashabah, yaitu sebuah kayu, dia menangis, meringis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maka semestinya kalian lebih berhak untuk rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini cerita tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat keistimewaan. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qawaimu mimbari wa rawatibun fil jannah. Artinya qawaim, yaitu tiang-tiang mimbarku, itu adalah rawatib. Rawatib artinya adalah pasak-pasak di dalam surga. Nah, ini menunjukkan keistimewaan mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan yang kita lihat sekarang. Ya. Itu mimbar datang ketika tahun, mohon maaf kalau salah, 900-an Hijriah. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi di zaman Rasulullah mimbarnya cuma 3 tingkat. Di zaman Abu Bakar seperti itu, di zaman Umar seperti itu, di zaman Utsman juga seperti itu, di zaman Muawiyah beliau menambahi. Kenapa? Karena menghormati Rasulullah. 3 tingkat itu beliau tambahi, ya, di bawahnya. Jadi tingkatan-tingkatan di bawahnya beliau tambahkan. Sehingga yang pernah diinjak oleh Rasulullah tidak beliau injak, yang baru saja, demi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimbar itu terbakar. Kemudian diganti. Karena waktu itu Masjid Nabawi pernah terbakar. Ya. Terbakar sampai sekarang mimbar yang Anda lihat itu adalah mimbar peninggalan zaman Turki, kekhalifahan Turki Utsmani. Orang menyebutnya Ottoman. Ya, kekhalifahan Khalifah Ottoman. Sebenarnya kekhalifahan Turki Utsmani. Adzan? Baik, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kita lanjutkan tentang mimbar. Tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mimbari hadza ala tur'atin min tur'a. Apa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawaimu mimbari rawatibu fil jannah. Qawaim artinya tiang-tiang mimbarku itu adalah pasak-pasak di dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini menunjukkan keistimewaan mimbar. Di sana ada hadis yang lain tentang keistimewaan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimbari hadza ala tur'atin min tur'il jannah. Mimbarku ini adalah di atas tur'a. Tur'a itu artinya adalah tempat yang tinggi dari tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Nah, ini menunjukkan tentang keistimewaan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku, yang tadi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelah sini, dan mimbarku terdapat raudhah dari raudhah surga. Kita ingin kupas hadis ini karena berkaitan dengan mimbar. Di antara rumahku dan mimbarku. Rumahku sekarang berarti apa? Berarti apa? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kuburanku dengan mimbarku adalah raudhah. Yang disebut dengan raudhah. Taib. Apa maksud daripada hadis ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir, yang dimaksudkan dengan raudhah adalah disebutkan oleh Imam Al-Qutaibi, ma'nahu as-salatu wadh-dhikru fi hadzal mawdhi' yu'addiyani ila al-jannah. Salat dan berzikir di tempat raudhah tadi, di antara rumah dengan raudhah, dengan mimbarku tadi, di tempat raudhah tadi, itu menghantarkan ke dalam surga. Faka'annahu qit'atun minha. Seakan-akan ya, raudhah itu adalah bagian dari surga. Jadi seorang sholat di dalamnya, orang berzikir di dalamnya, maka itu nanti menghantarkan dia ke dalam surga. Ini tafsiran raudhah yang pertama. Ya. Tafsiran raudhah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ay yunqal haw yaumal qiyamah fayunsabu 'alal hawd. Artinya mimbarku itu nanti dipindah pada hari kiamat dan ditancapkan di telaga. Ditancapkan di telaga. Mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditancapkan di telaga. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang sholat di raudhah yang di sampingnya ada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama, saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir Ibnu Hajar Al-Asqalani, ay karawdatin min riyadil jannah fi nuzulir rahmah wa husulis sa'adah bima yahsulu min mulazamati hilakiz zikr la siyama fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fayakunu tashbihan bi ghairi adat. Maksudnya raudhah, salah satu kebun dari kebun-kebun surga, adalah maksudnya duduk di situ seperti orang duduk di dalam kebun surga, karena turun rahmat, mendapatkan kebahagiaan, terutama ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau waktu itu mengajarkan ilmu di masjidnya, ya, di raudhahnya itu. Nah, ini makna yang pertama. Jadi orang duduk di situ, dia seakan-akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di situ. Ini yang pertama. Awil ma'na annal ibadah fiha tuaddi ilal jannah fayakunu majazan. Atau maknanya adalah beribadah di raudhah itu menghantarkan ke dalam surga. Ya, menghantarkan ke dalam surga. Au huwa 'ala dhahirih, atau dia sesuai dengan lahirnya, bahwa itu nanti raudhah yang ada di Madinah dipindahkan ke dalam surga. Jadi di sana ada tiga makna. Kata-kata antara rumahku dengan mimbarku raudhah ada tiga makna. Yang pertama apa tadi? Orang yang beribadah di dalamnya, duduk di dalamnya mendapatkan apa? Rahmat, ketenangan, kebahagiaan. Ini yang pertama. Ini yang dimaksud dengan raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Yang kedua adalah bahwa beribadah di dalamnya menghantarkan ke dalam surga. Yang ketiga adalah bahwa apa? Bagian raudhah itu memang yang itu nanti akan dipindah secara hakiki ke dalam surga. Nah, ini istimewa luar biasa. Maka bersyukurlah orang-orang yang pernah ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang sudah pernah dan belum pernah, juga bisa lagi ke Masjid Nabawi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan keistimewaan Masjid Nabawi, ada beberapa hadis yang sudah mungkin Bapak Ibu kenal, saya sebutkan saja. Di antaranya salat di dalam Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ya, salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Satu kali salat di Masjid Nabawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Berarti kalau satu salat itu lebih baik daripada 1000 salat, berarti berapa tahun? Kalau kita hitung per hari 5 kali. 5 kali berarti 5 salat kan. Ini kita ingin dapat 1000. Berarti berapa tahun? Hah? Kita hitung ya. Sehari 5 kali. Sebulan kali 30, 150. 150 salat berarti kan? Kemudian kita ingin dapat jumlah 1000. 1000 bagi 150 berapa? Hah? 1000 bagi 150. Hitung, Mas. Nah, hitung. Saya ingin dihitung. Berapa? 6 bulan. 6 bulan Berapa? Bentar. Tadi hitungannya gimana? 5 kali kalau seandainya dia sehari berarti 5 kali sebulan 30 sama dengan 150. 150 ya. 1000 bagi 150 sama dengan 6,6. Berarti 6 bulan. 6 hari. Hah? 6 bulan berapa hari? Berapa? 20 hari. 6 bulan 20 hari. Taib. Itu satu kali sholat. 6 bulan sebagaimana kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Imam Syafi'i, 6 bulan 20 hari. Itu satu kali sholat di Masjid Nabawi. Kalau seandainya 5 kali sholat, dapat berapa? Berapa tahun berarti? 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Sehari semalam sholat di Masjid Nabawi, 2 tahun setengah. Belum lagi tambah qobliyah ba'diyahnya. Ya, qobliyah ba'diyahnya. Kalau seandainya sholatnya sehari semalam, kan yang wajib 5 kali, betul? 5 kali, berarti 2 tahun setengah tadi ya. 2 tahun setengah. Kalau tambah qobliyah ba'diyahnya, qobliyah subuh 1, qobliyah zuhur 2, 3, kan 4 rakaat. Qobliyah ba'diyah zuhur 2, ya, 2 rakaat berarti cuma 1. Kemudian qobliyah asar 2 kali salam, yaitu 4 rakaat berarti 6. Habis maghrib ya, atau sebelum maghrib, sebelum isya, setelah isya, 10 kali sholat, tambah tadi 5, 15. 15 kali 6 bulan berarti berapa? Berapa tahun? 15 kali 6 bulan berapa tahun? Hah? 6 90 15 kali 6 Hah? 90 90 tahun berarti. Itu sehari semalam, betul tidak hitungannya? Salah? Enggak, saya ingin membuktikan bahwa luar biasa sholat di Masjid Nabawi. Lebih utama daripada 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Makanya bagi siapa yang memiliki kelapangan biaya, hendaknya dia mempercepat untuk bisa pergi ke Masjid Nabawi. Sekalian berumroh. Ya. Dan siapa yang memiliki kesempitan rezeki, dia harus memanage keuangannya agar bisa pergi ke Masjid Nabawi. Ya, sebesar usaha kita, sebesar itu pula Allah akan memudahkan kita untuk beramal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Masjid Nabawi yang lain, fa inni akhirul anbiya wa inna masjidi akhirul masajid. Aku adalah nabi yang paling terakhir dan masjidku adalah masjid yang paling terakhir. Allahu alam apa maksudnya, tapi disebutkan oleh Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiyah An-Nasa'i, akhirul masajid al-thalatha al-mashhud laha bil-fadl. Masjid yang paling terakhir, yang 3 yang mempunyai keutamaan. Ya. Atau, ya kan masjid 3 itu berarti Masjid Al-Haram, Masjid Aqsa, lalu Masjid Nabawi, masjid yang paling terakhir yang mempunyai keistimewaan. Atau maksudnya masjid yang paling terakhir adalah annahu yabqa akhirul masjid wa yata'akhkharu 'anil masajidil ukhar fil fana. Bahwa masjid yang paling terakhir hancur adalah Masjid Nabawi. Ya. Masjid yang paling terakhir hancur adalah Masjid Nabawi di kota ini. Jadi ada dua pendapat tentang keistimewaan tadi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah langkah pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah. Kemudian langkah kedua beliau adalah melakukan persaudaraan atau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan pertama kali dilakukan di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar di rumahnya Anas bin Malik. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar itu di dalam Masjid Nabawi. Yang jelas caranya apa? Cara menggabungkannya antara dua riwayat ini, pertama kali terjadi di rumah Anas bin Malik, kemudian selanjutnya berlanjut di Masjid Nabawi. Jumlah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sekitar 90 orang. Kaum Muhajirin 45, kaum Ansar 45. Ya, ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka 100. Berarti berapa? 50-50, setengah-setengah. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka itu bukan hanya ucapan, tetapi seperti saudara sendiri. Seperti saudara. Jadi benar-benar kalau seandainya misalkan saya saudara misalkan dalam antara persaudaraan Muhajirin Ansar dengan Mas Farhan, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan saya dengan Mas Farhan, akhirnya saya harus saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Seperti saudara sendiri. Ya, seperti saudara antara hubungan rahim. Ya. Dan ini salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah. Tetapi persaudaraan tersebut yang benar-benar persaudaraan, kalau ada yang meninggal dari saudaranya, dia pun mewarisi sebagaimana saudara-saudara, sebagaimana ahli waris. Nah, itu kemudian turun ayat yang menghapuskan hukum itu. Awalnya seperti itu. Kemudian turun ayat yang menghapuskan hukum tersebut. Ayatnya adalah yang turun, yaitu surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, yang artinya dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim lebih utama untuk mewarisi sebagian mereka daripada sebagian yang lain di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah atau persaudaraan tersebut berhenti hukumnya setelah turun surat Al-Anfal ayat 75. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali persaudaraan dilakukan oleh Rasulullah di dalam sejarah beliau? Di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan dilakukan dua kali. Di antara kaum Muhajirin dengan kaum Muhajirin sebelum berhijrah sekali. Kemudian yang kedua di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Jadi dua kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kan di antara kaum muhajirin dengan kaum muhajirin sendiri, itu kan ada golongan tinggi, golongan bangsawan, ada golongan yang biasa. Ya. Nah, golongan yang biasa ditolong oleh golongan yang tinggi. Golongan kaya menolong orang yang miskin dan semisalnya. Ini namanya persaudaraan yang pertama, yaitu persaudaraan antara kaum muhajirin. Nah, kemudian di sana ada persaudaraan yang kedua, yaitu antara kaum muhajirin dan ansar. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'akhu fillah akhawaini akhawaini. Saling bersaudaralah kalian. Ya, dua saudara saling dua saudara, dua saudara. Saya akan sebutkan siapa saja yang disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disaudarakan oleh Rasulullah dengan Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Abu Talhah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Abu Talhah. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ini nanti ceritanya menarik. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ini yang keempat. Yang kelima, Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'ad bin Jabal. Ja'far bin Abi Talib dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama Abu Ayyub? Siapa? Namanya. Namanya. Namanya siapa? Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Siapa beliau? Yang terkenal dalam sejarah Nabi. Siapa beliau? Sahabat yang meninggal ketika pembebasan Konstantinopel. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, apa sejarah yang berkaitan dengan beliau? Nabi Muhammad SAW numpang di rumah beliau selama sebulan. Ketika sebelum jadi Masjid Nabawi dan belum ada kamar-kamar untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketujuh, Abu Dzar Al-Ghifari dengan Al-Munzir bin Amr. Abu Dzar Al-Ghifari dengan Al-Munzir bin Amr. Kemudian yang kedelapan, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kemudian yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah. Salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Yang kesepuluh, Zubair bin Awam. Ini juga salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dengan Salamah bin Salamah bin Waqsh. Salamah bin Salamah. Salamah bin Salamah. Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Yang ke-11, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Bagus nih, dikasih nama anak Ruwaihah. Untuk laki-laki, Ruwaiha, salah seorang dari kaum Ansar yang menjadi teman saudaranya Bilal bin Rabah. Dan masih banyak yang lain. 11 itu adalah orang-orang yang terkenal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ada beberapa kejadian-kejadian menarik bagaimana akhirnya kaum Ansar menerima dan benar-benar menjadi penolong bagi kaum Muhajirin. Bayangkan antum meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta, keluarga, ya, tidak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang ke sebuah tempat yang kita tidak kenal tempat tersebut, tidak ada kenalan keluarga kerabat, bagaimana? Ya, antum saja kadang-kadang datang ke sini tidak kenal siapa-siapa, cuma tahu masjid Imam Syafi'i, kan bingung. Nah, itu baru paling sehari dua hari untuk tinggal selamanya. Makanya langkah kedua ini sangat luar biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kaum Muhajirin merasa benar-benar dia seperti di tengah saudaranya sendiri. Nah, ada beberapa cerita menarik. Di antaranya diceritakan oleh Ummul Ala Al-Ansariyah. Jadi kaum Ansar berarti. Ummul Ala, seorang perempuan. Beliau bercerita. Lama qadimal muhajirun al-Madinah, iqtara'atil Ansar ala sakanih. Masyaallah. Ketika orang-orang Muhajirin sampai ke kota Madinah, kaum Ansar itu berundi untuk mendapatkan mereka agar seorang kaum Ansar tinggal di rumah mereka. Undian sehingga ada yang nginap di rumah mereka dari kaum Muhajirin. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari ya. Dan juga Imam Ahmad. Lihat lagi persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa tadi? Hah? Sa'ad siapa? Sa'ad bin Rabi'ah. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ada yang protes. Ibu saya protes. Kalau ngajar jangan terlalu cepat katanya. Jadi nyatetnya enggak kecatat biasanya. Baik. Makanya tadi saya ulang-ulang. Itu pun masih banyak yang ketinggalan. Di antaranya yang di samping saya Mas Farhan. Pas lagi yang ditanya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad siapa? Sa'ad bin Rabi yang beliau tidak catat. Baik. Ada cerita menarik. Qala Sa'ad li Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi Ansar. Abdurrahman bin Auf Muhajirin. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari malan." Aku orang Ansar yang paling banyak harta. "Faqsim mali nisfain." Silakan engkau bagi hartaku dua bagian. Jadi yang disuruh membagi adalah saudaranya dari kaum Muhajirin. Silakan bagi. Ya. Engkau ngambil setengah, aku ambil setengah. Wali imra'atan dan aku mempunyai dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fasammiha li utalliquha. Aku punya dua istri, maka silahkan lihat mana yang paling engkau sukai. Kemudian engkau pilih. Ya, aku akan mentalaknya. Istri yang kita sayang-sayang, ya, yang kita biayai, nafkahi, suruh milih, subhanallah, ya, istri itu. Ini bagaimana kaum Ansar benar-benar perjuangannya untuk kaum Muhajirin luar biasa. Faidang qadat, dan gak ada itu di zaman sekarang. Kalau seandainya ada pun antum gak mau, antum maunya yang baru, gak mau yang second kan? Ada pepatah Arab mengatakan, kullu jadidin ladzin. Setiap yang baru itu pasti enak. Ya. Makanan baru, nasi baru hangat itu enak daripada nasi yang sudah lama. Betul tidak? Ngaku aja. Jangan malu-malu. Kemudian fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau seandainya dia sudah selesai iddahnya, jadi kan aku talak gitu loh. Talak kan otomatis iddahnya berapa? 3 kali haid. ya, 2 bulan setengah gitu. 3 kali haid. Sekali haid, 3 kali haid pokoknya. Kalau setelah haidnya selesai, maka nikahi dia. Tapi apa jawab Abdurrahman? Oh, ya di sini. Di sini pelajaran menarik dari seorang Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin. Barakallahu lak fi ahlik wa malik. Semoga Allah selalu memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya. Hartamu dan keluargamu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aina suqukum? Artinya ketika beliau mengucapkan barakallahu laka fi malika wa ahlik, mohon maaf saya tidak mau nerima. Itu bahasa kita. Kalau mereka mengatakan semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, cukup. Kebaikanmu sudah luar biasa. Tapi mana pasarmu? Fadalluhu ala suqi Bani Qainuqa. Maka ditunjukkan kepada pasar yang dimiliki oleh keluarga Qainuqa. Ketika dia sudah datang ke pasar tersebut, kemudian kembali, illa wa mahu fadlun min aqid wa samin. Abdurrahman bin Auf ahli dagang. Orang Mekah itu ahli dagang sampai sekarang. Orang Mekah ahli dagang. Ya. Ketika dia masuk pasar, maka tidaklah Abdurrahman bin Auf keluar kecuali sudah memiliki aqid. Aqid itu adalah susu yang sudah dipermentasi. Ya, kemudian juga samin, minyak samin. Ya, kemudian setelah itu beliau terus berdagang seperti itu. Sampai suatu hari, ya, Abdurrahman bin Auf benar-benar gembira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mayham, mahyam. Ada apa wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajtu imra'atan min al-Ansar." Aku menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Setelah beliau tidak punya apa-apa, akhirnya berdagang, kemudian beliau mempunyai harta, bahkan bisa menikahi seorang perempuan dari kaum Ansar. Kata Rasulullah, apa maharnya? Waznu nawatin min zahab. Yaitu emas seberat nawah. Nawah itu sekitar 5 dirham. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyah." Kalau begitu bikin makanan walimah karena pernikahanmu, meskipun hanya menyembelih 1 kambing. 1 kambing dulu dianggap oleh orang Arab rendah. Yang luar biasa itu apa? Unta atau sapi. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, "Li Abdurrahman fi tanazzuhi an syai' yastalzimul hayah wal muru'ah ijtinabahu walau kana muhtajan ilaih." Ketika Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima harta dari Sa'ad bin Rabi', kemudian istri dari Sa'ad bin Rabi', dan itu beliau sungkan untuk menerimanya, itu adalah menunjukkan muru'ah, wibawa seseorang. Meskipun dia sangat membutuhkannya saat itu. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita seperti itu. Apalagi jangan sampai kita suka-suka meminta, dikasih hadiah pun ya, maka kita berusaha untuk membelinya. Jangan sampai bermudah-mudah. Ya, seseorang diberikan hadiah, kemudian dia kesenangan dengan hadiah tersebut. Akhirnya nyanyat dengan hadiah. Ya, selalu menunggu-nunggu nanti memberi-beri isyarat ke orang. Ini tidak bagus. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Man taraka dzalika biqasdin sahih." Ini perhatikan. "Man taraka dzalika biqasdin sahih, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan pemberian orang lain dengan niat yang baik, Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya, misalkan ada orang ngasih kita apa gitu, ngasih kita apa, oh mohon maaf. Apalagi yang ngasihnya ini tidak terlalu semangat ngasih, aja ambil. Ya, tidak langsung diantar ke rumah gitu. Ya, silakan ambil. Jadi kita harus yang ambil. Ini kadang-kadang menolaknya sebuah wibawa. Ya. Tidak perlu kita terlalu semangat untuk mengambil hadiah tersebut, sebuah wibawa. Dan kalau kita menolak dengan niat yang baik, yaitu untuk menjaga harkat martabat diri kita, maka pada saat itu adalah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, fihi istihbabut takassub, di dalamnya dianjurkan untuk anjuran untuk bekerja, terutama berdagang, ya, terutama berdagang. Kemudian yang ke, nah ini penting juga nih. Beliau mengatakan karahiyatu qabuli ma yutawaqqa'u minhu dzul min hibah wa ghairiha. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibenci untuk menerima hadiah yang kalau kita terima kita akan hina di hadapan orang. Ya. Dibenci untuk menerima hadiah yang kalau kita terima kita akan hina di hadapan orang. Lebih baik tidak terima daripada menghinakan diri di hadapan manusia. Harus menjaga wibawa. Kemudian pelajaran selanjutnya beliau juga mengatakan annal 'aisha min 'amalil mar'i bi tijarah aw hirfah aw la li nazahatil akhlaq min al 'aish bil hibah wa nahwiha. Seorang hidup dengan kerja, baik itu dagang ataupun usaha, ini lebih utama dibandingkan dia hidup dengan pemberian orang lain. Ini lebih berakhlak dibandingkan dia hidup dari pemberian orang lain. Meskipun usahanya hasilnya tidak maksimal, yang penting dia usaha. Ya, itu lebih utama. Jadi jangan bermudah-mudah untuk menerima hadiah kalau seandainya hadiah tersebut kita terima menghinakan kita di hadapan orang. Baik usaha, kumpulin, nanti kita bisa beli apa yang kita inginkan. Ya, ini di zaman sekarang ini hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah. Ya. Kemudian juga di dalam cerita Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf tadi, terdapat pelajaran bahwa bolehnya melihat seorang perempuan yang ingin menikah, yang ingin dinikahinya. Diketahui perempuan tersebut atau tidak diketahui? Saya beri contoh, ya, si fulan ingin menikah yang dia unting bebinian di belakang, maka dia pura-pura duduk di situ, memperbaiki motor, ya, imbah kajian, oh kayak itu jalannya, oh kayak itu jilbabnya, boleh, tapi jangan berataan pian duduk di situ kan. Yang hendak kawin saja, ya, yang tidak hendak kawin jangan. Yang benar-benar juga itu boleh diketahui atau boleh tidak diketahui. Nah, ini pada ikhwan. Dari sinilah sebagian orang mengatakan bahwa kalau seandainya ingin melihat fotonya, maka tidak apa-apa lihat fotonya. Oh, ini menarik saya. Oh, ini tidak menarik saya. Tapi jangan disimpan fotonya, karena bisa menjadi godaan nanti. Makanya perempuan jangan asal mudah ngasih CV, kurikulum vitae kepada seseorang. Dan itu banyak, ya, terutama kepada ustad-ustad. Ustad, saya enggak tahu kenapa ustad yang saya pilih untuk mengirim kurikulum vitae, bukan untuk jadi istri. Tolong carikan suami saya, ustad. Bolehkah saya kirim CV saya Ustadz ke antum? Maka kalau Ustadznya pun gatal ini, aduh, bahaya. Ya. Dan Ustadz manusia, laki-laki. Ya, maka jangan digoda ustadznya dengan yang seperti itu. Ya, kalau seandainya ingin mencari jodoh, maka carilah dengan cara yang lebih baik. Saya tidak menganjurkan untuk meminta dicarikan melalui ustadz, apalagi sampai kirim CV ke ustadz. Ustadz itu manusia, dan itu saya tidak membicarakan diri orang lain, membicarakan diri saya pribadi. Ustadz itu manusia dan dia bisa tergoda. Maka tidak ada pengiriman CV, ya. Kalau mau cari sendiri, nah, itu lebih aman. Kenapa sampai ke situlah kita? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karomnya, mulianya kaum Anshar disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan orang-orang yang menempati kampung dan keimanan sebelum mereka, mereka menyukai siapa saja yang berhijrah kepada mereka. Ini kaum Anshar, menyukai siapa saja yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak mendapati rasa berat di dalam hati mereka ketika ada orang datang, orang bukan siapa-siapa, ya. Mungkin juga orang tersebut bahkan membebani kita beban, ya. Maka mereka tidak mendapati apa-apa dalam hati mereka. Dan mereka lebih mendahulukan orang-orang yang berhijrah tersebut di atas kepentingan mereka sendiri. Meskipun mereka sendiri pun mempunyai kesulitan, kesempitan. Kaum Anshar jangan dikira mereka semua adalah orang-orang yang kaya, tidak. Mereka pun ada yang kesempitan. Jadi di dalam ayat ini kaum Anshar memiliki tiga sifat. Pertama, yaitu mereka menyukai orang yang berhijrah kepada mereka. Yang kedua, tidak mempunyai rasa berat di dalam hati. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan kaum muhajirin dibandingkan kaum mereka sendiri. Makanya para ikhwah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala al-muhajirun, kaum muhajirin berkata, ya Rasulullah, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna 'alaihim ahsana badlan min katsir wa la ahsana muwasatan fi qalil qad kafawna al-ma'una wa asyrakuna fil mahna faqad khashina an yadhhabu bil ajri kullih. Wahai Rasulullah, kata kaum muhajirin, kami tidak pernah melihat suatu kaum, yaitu kaum Anshar, yang kita datangi mereka yang lebih baik pengorbanan mereka dalam sangat banyak pengorbanan, dan tidak pernah kami dapati orang yang lebih baik yang perjuangan mereka dalam keadaan harta mereka sedikit. Artinya yang hartanya banyak berjuang, hartanya sedikit pun juga berjuang. Sungguh mereka telah mencukupi beban hidup kami di kota Madinah, dan mereka juga ikut bersyarakat di dalam kami ketika bersama kami ketika kami sempit. Ini kata kaum muhajirin kepada Rasulullah SAW. Bahkan kami takut orang-orang muhajirin, orang-orang Anshar akan mengambil seluruh pahala. Kami yang berhijrah enggak dapat pahala nanti, kata Rasul, kata kaum apa? Muhajirin. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lah, tidak. Tetap kalian akan dapat pahala. Sampai kapan? Ma asnaitum alaihim wa da'awtumullaha lahum, selama kalian puji mereka dan kalian berdoa kepada Allah untuk mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita apabila kita diberikan hadiah kebaikan oleh orang, maka pujilah orang tersebut. Kemudian yang kedua apa? Doakan. Itu sikap seorang muslim apabila mendapatkan kebaikan dari orang lain. Puji. Dan kemudian apa? Doakan. Makanya bacaan yang paling bagus adalah jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajarannya kira-kira sudah kita bahas tadi. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabatus sahifah, perjanjian dengan kaum Yahudi yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, itu akan kita bahas nanti insyaallah taala, apa saja yang terjadi pada perjanjian dengan kaum Yahudi tersebut. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan yang hadir, silahkan langsung boleh. Apakah pelataran masjid termasuk bagian dari masjid sehingga kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid karena kami akhwat di pelataran masjid saat kajian tauhid? Kalau yang dimaksud di samping sini, maka iya, pada waktu itu seseorang sholat tahiyatul masjid. Karena waktu itu hukumnya adalah hukum masjid. Dan tidak boleh berjualan pada saat itu di masjid. Ya, di pelataran masjid. Ya. Sholat di rumah lebih banyak pahalanya bagi wanita. Bagaimana jika sholatnya di Masjid Nabawi atau Masjid Haram? Berarti bertentangan dengan yang dianjurkan. Maka jawabannya tetap saja, sholatnya seorang wanita di rumah lebih utama dibandingkan sholatnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Lebih utama. Ya, dibandingkan sholatnya di rumah atau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi sholat perempuan di rumah di kota Madinah lebih utama dibandingkan di Masjid Nabawi. Sholat perempuan di rumah di kota Mekah lebih utama dibandingkan sholatnya di Masjidil Haram. Karena kenapa? Satu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah kalian wahai para perempuan itu lebih baik bagi kalian. Dan hadis ini ketika turunnya di mana? Hadis ini ketika Nabi Muhammad SAW keluarkan, keluarnya di mana? Di kota Madinah. Dan di kota Madinah ada masjid, Masjid Nabawi. Nah, berarti pada saat itu hukumnya tetap. Meskipun kita di Madinah, kita sedang umroh di Mekah, maka rumah kita lebih utama dibandingkan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Hadisnya seperti itu. Ya. Ustaz, kalau diukur kan sholatnya wanita di masjid itu 27 derajat karena berjamaah. Kalau di rumah seberapa lebih baiknya? Maka tidak bisa kita katakan seberapanya. Yang penting lebih baik. Itu satu. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW dikatakan oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Wahai Rasulullah, aku sangat menyukai sholat bersamamu. Di Masjid Nabawi maksudnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inni la'alam annaki tuhibbina salata ma'i. Demi Allah, aku sangat mengetahui bahwa engkau sangat suka sholat bersamaku berjamaah di Masjid Nabawi. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi darik. Sholatmu di kamar kecilmu lebih utama, lebih baik dibandingkan sholatmu di tengah ruang atau di ruang lebar rumahmu. Di luang lebar rumah. Wa salatuki fi darik khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di ruang lebar rumahmu lebih utama dibandingkan salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih utama dibandingkan salatmu di masjidku. Ini perempuan. Dan walhamdulillah, perempuan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah wajib di masjid. Kalau seandainya perempuan diwajibkan juga sebagaimana laki-laki, maka pian tidak tersiapkan makan pagi, makan siang, makan malam, anak-anak tidak terurus, perempuan haur ke masjid. Ya, ini istimewanya syariat Islam sangat sempurna. Ya. Dan perempuan haur ke masjid itu tidak mudah sebagaimana laki-laki. Laki-laki berwudu langsung pakai baju. Ya. Apalagi bajunya baju thawb, langsung break, masuk. Kalau perempuan ada abaya, ada jilbab, ada cadar, ada macam-macam, ada kaos kaki. Ya, ini termasuk kemulahan dan kemudahan syariat Islam bagi seorang perempuan. Lalu Ustaz, kalau kita di Masjid Nabawi atau di Madinah atau di Mekah, apakah kita sholat di hotel juga? Maka jawabannya, karena Anda sekarang dari Indonesia, kemudian setelah itu Anda dekat dengan Masjid Nabawi, kemudian pahala sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Pahala sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka pada saat itu gunakan kesempatan, yaitu berjamaah di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram. Ya, toh berjamaahnya perempuan diperbolehkan, dan seorang wanita tidak diboleh, dilarang oleh seorang perempuan, seorang suami untuk pergi ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian larang budak-budak wanita Allah untuk sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz, solusinya bagaimana kalau kami ke Madinah, ke Mekah, tetap sholat di Masjid Nabawi menggunakan kesempatan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka tetap yang lebih utama di mana? Di rumahnya. Wallahu a'lam. Rumah ulun di Banjar. Ya sudah, enggak usah ke Masjid Nabawi, berarti di Banjar aja. Apakah pelataran Mas ini sudah? Kalau niat umroh di hati saja, sahkan umrohnya. Niat sah aja. Ya. Tetapi kan harus ada aplikasinya. Harus ada actionnya. Kalau niat semuanya orang bisa. Dan sah niatnya. Tetapi lebih utama kalau seseorang mengerjakannya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya agama Islam diantaranya adalah orang berniat beramal soleh saja itu di, kalau belum terlaksana karena satu dan lain hal, maka dia ditulis pahala sempurna seperti dia mengerjakan amal ibadah tersebut. Kalau dia mengerjakan niat amal soleh tadi dan benar-benar terlaksana, maka dia dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanah falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Fa in amalaha fa in amilaha barang siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah amal saleh, lalu dia belum mengerjakannya, dituliskan pahalanya sesatu amal ibadah sempurna. Kalau dia mengerjakannya, maka wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Makanya yang tadi berniat umroh, maka sah niatnya, mudah-mudahan dapat pahala umroh. Tapi lebih utama lagi kalau seandainya dia melaksanakannya sampai ke sana baru umroh. Jadi bukan hanya sekedar niat. Nah, juga termasuk keistimewaan agama Islam yaitu dalam masalah dosa. Waman hamma bisayyi'ah, barang siapa yang bertekad berniat untuk melakukan dosa, ya, melakukan dosa, falam ya'mal fa'amilaha, lalu dia mengerjakan dosa tersebut, kutiba lahu hasanatun wahidah, maka akan ditulis baginya satu kesalahan saja. Satu kesalahan. Jadi beda dengan amal soleh. Kalau amal dosa, maka satu kesalahan saja. Tekad yang ditekadkan tadi untuk berbuat dosa, lalu dikerjakan, satu kesalahan saja. Kalau seandainya amal soleh, maka satu, belum mengerjakan, ditulis satu. Sudah mengerjakan, ditulis 10. Nah, ini keistimewaan beramal soleh di dalam agama Islam. Ada lagi yang bertanya? Mengapa kekhalifahan Abbasiyah memberontak dan menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah? Apa alasannya mereka melakukan hal itu? Dan apakah itu dibenarkan dalam hukum Islam? Untuk kekhalifahan Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah, saya harus baca lagi, belum sampai saya baca selesai atau belum saya baca ya secara eksplisit rinci, insyaallah nanti saya akan beritahu. Yang kedua, apakah boleh memberontak? Maka jawabannya tidak boleh. Memberontak tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Illa antarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Dalam agama Islam termasuk dosa besar adalah memberontak pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh seorang muslim. Boleh memberontak ketika kalian melihat kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin muslim dan kalian memiliki bukti akan hal itu berdasarkan ilmu agama. Jadi ketika pemimpinnya kafir baru boleh memberontak. Ya. Kalau seandainya pemimpinnya muslim, apalagi ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka membiarkan kaum muslimin salat, membiarkan salat Jumat, membiarkan Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, puasa Ramadan, salat Tarawih, itu kan yang terjadi sekarang di zaman kita ini. Berarti keliru besar orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, negara Indonesia bukan negara Islam. Tapi negara kafir karena berundang-undang kepada undang-undang 45. Maka ini tidak benar. Ya, berundang-undang kepada 45 atau UUD 45 itu adalah dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, dari Islam. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena seorang muslim semestinya dia menjadikan dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengatakan selama berhukum kepada selain hukum Allah maka kafir. Mereka tidak melihat di sana ada kata kafir, ada kata fasik, ada kata zalim. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Oleh karena itu, memberontak diharamkan dalam agama Islam selama pemimpinnya muslim. Ya, dan kita ini negara Islam yang di dalam negara ini pemimpinnya muslim, syiar-syiar Islam dibiarkan begitu saja. Tidak ada pelarangan dan semisalnya. Walhamdulillah. Jadi jangan menjadikan negara Islam ini dianggap sebagai negara kafir. Ya. Nah, seperti itu. Maka tidak boleh memberontak pemerintah yang sah. Dan itu dosa besar. Kecuali kalau pemerintahnya itu kafir dan kekufurannya jelas, tidak ada keraguan-raguan dan kekufurannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada saat itu baru boleh memberontak. Itu pun dengan syarat yang lain, bahwa pemberontakan tidak mendatangkan keburukan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan tidak ada pemberontakan yang mendatangkan kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Cari negeri mana saja yang terjadi pemberontakan. Tidak ada kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Atau apalagi di zaman sekarang. Ya, coba lihat Mesir, Suriah, mana lagi? Libya. Mana lagi? Irak. Hah? Yaman. Enggak ada. Ya. Maka terbukti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha mala. Tunduk patuh kepada pemimpinmu meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Maka pada itulah keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh memberontak. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahu Allah. Siapa yang menghinakan pemimpin Allah di atas muka bumi ini, maka Allah akan hinakan dia. Maka kita sebagai kaum muslimin yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, yang bermanhaj salafus saleh, senantiasa selalu istiqamah dalam akidah ini. Dan para ikhwah, keamanan la ya'diluha syai. Keamanan tidak ada yang menandinginya. Jangan sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit revolusi. Sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit berontak. Karena kalau sudah terjadi kekacauan, maka yang sengsara rakyat. Ya, yang sengsara apa? Rakyat. Maka hati-hati. Ajakan memberontak. Ini tidak benar di dalam agama Islam. Doakan di mimbar-mimbar kita, doakan di waktu-waktu mustajab pemimpin kita agar mendapatkan pemimpin yang saleh, kemudian di sekelilingnya adalah orang-orang yang saleh, yang mengajak kepada kesalehan, maka doakan. Lebih baik daripada menghina pemerintah. Di zaman sekarang memang terasa asing ajaran ini, yaitu memuliakan pemerintah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, tidak menghina pemerintah, itu terasa asing. Ya, nanti dikira antek-antek cebong lagi. Nah, ini tidak benar pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita sebagai kaum muslimin ya mendoakan untuk kebaikan pemerintah agar mereka diberikan kesalehan, diberikan petunjuk. Kemudian berdoa kepada Allah agar dipimpin oleh pemimpin yang saleh. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, berikan pemimpin kami yang paling terbaik di antara kami. Ya, wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jangan jadikan pemimpin untuk kami orang yang paling terburuk di antara kami. Berdoa agar mendapatkan pemimpin yang saleh. Ya. Jadi jangan ikut-ikut latah mencela pemerintah, menghina pemerintah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Dan hati-hati ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mencela, itu akan timbul mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kalau sudah tidak percaya kepada pemerintah, maka yang ada pemerintah yang ada tidak dianggap nantinya. Yang ada akhirnya kekacauan. Maka kalau sudah tidak ada kekacauan, maka yang tidak ada keamanan, tidak ada lagi rezeki, tidak ada lagi kita mudah mengadakan pengajian seperti ini, sholat, lima waktu, dan semisalnya. Nah ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan dalam agama Islam memberontak kecuali dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Cuma kalau terjadi pemberontakan seperti Abbasiyah memberontak Bani Umayyah, terjadi pemberontakan, maka apabila sang pemberontak tersebut menang kemudian menguasai hukum kekuasaan, maka sebagai rakyatnya wajib taat kepada pemberontak yang sudah memegang kekuasaan, meskipun asal hukum memberontak tidak diperbolehkan pada saat itu. Paham ini para ikhwah? Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.